indahnya senja. Di bawah tegak nelayan bersimpuh insan yang rentan. Sinar menyibak kuat tamura biru. Terlukis di raut wajahnya menyatu alam. Walaupun usia telah